Baik, setelah itu coba kita lihat. Kalau tadi mungkin harokat yang terlibat hanya fathah saja, maka untuk yang berikutnya kita sudah melibatkan pula, akan melibatkan pula kasroh dan dhammah. Nah, walaupun kalimatnya juga sederhana, ya satu baris ini melibatkan huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang dasarnya sama, ya, misalkan qaf, ta, dan lam, ya usulnya sama, qaf, ta, lam. Namun ada perbedaan masing-masing dalam si harokat ataupun panjang pendek. Qatala. Ada yang panjang? Tidak ada. Qatala. Qitala. Qutila. Dha'afa. Dha'afa. Dhi'afa. Dha'ufa. Coba ulangi. Qatala. Baik. Ya. Coba lihat baris paling bawah. Syahiba. Ya, pendek semuanya. Shin, hi, ha, kasrah, ba juga pendek. Syahiba. Syahibu. Syihaba. Syahuba. Ulangi. Syahiba. Cukup. Halaman 9 masih sama dengan yang sebelumnya, ya, melibatkan usul kalimat yang sama dalam setiap barisnya, ya, shin, ro, ba, ya, namun beda dari sisi tasrif, ya. Taib. Halaman 10 ini sudah agak, ya, ini beranjak lebih menantang tentunya, ya. Dalam setiap baris ini sudah beda-beda kalimatnya, ya, usulnya lain-lain, ya, ya, namun, ya, masih melibatkan satu huruf yang panjang saja, satu huruf yang panjang, satu saja yang panjang. Kalaupun ada yang panjang dua, ya, ini saya carikan, ya, penulis carikan apa, huruf yang sama, ya, misalkan jim dan jim atau fa dan fa. Baik. Coba kita baca, anasa. Yang panjang apa? Hamzah. Ayata. Ayata. Atharaka. Atharaka. Kasaba. Kasaba. Yang panjang apa? Ba. Nabatuhu. Nabatuhu. Qurubati. Qurubati. Fataba. Fataba. Yang panjang apa? Ta. Khitamuhu. Khitamuhu. Lafasadata. Lafasadata. Wathaqahu. Wathaqahu. Yang panjang? Tha. Thulutha. Thulutha. Thalithu. Thalithu. Uthatha. Uthatha. Ahsantum. Fathah, ya. Afan. Asasa. Asasa. Yang panjang berapa? Dua, namun sama hurufnya, fa dan fa. Jadi insya Allah juga masih mudah. Jailuka. Jailuka. Yang panjang? Jim. Jim. Yang panjang jim, ya. Hamzah sudah. Ba, ta, fa, jim. Tujadiluka. Tujadiluka. Jami'u. Ujaja. Ujaja. Jim dan jim, ya. Sijaja. Sijaja. Hasha. Hasha. Fahaqo. Fahaqo. Huruf ha yang panjang. Bilsihafi. Bilsihafi. Sosi. Ya, maksudnya sad, huruf sad ini coba lafadkan dengan baik. Si. Ya, kembali pada contoh baris ketiga dari bawah. Bil sihafi. Bil sihafi. ditebalkan huruf sad, jangan disamakan sin. Wa akhahu. Yang panjang sekarang kha. Wa khatama. Takhasumu. Wa bada. Yang panjang dal. Wahadahu. Fawajada. Shidada. Dua huruf namun semuanya dal. Midada. Waida. Huruf dal yang panjang. Zati. Fadhanika. Demikian, kurang lebih yang seperti ini kita bisa jumpai pada halaman ini 10, ya. Dan seingat ana, ya, kita carikan ini kalimat-kalimat Qur'aniyah. Jadi insya Allah setiap kalimat ini ada dalam mushaf, dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bisa dicari, ya, kalimat-kalimat ini ada semua dalam Al-Qur'an. Baik, 10, 11, 12. Baik, halaman 13. Jadi sampai halaman 13 hingga baris ketiga halaman ini masih melibatkan satu huruf yang panjang, kalaupun dua, ya, hurufnya berulang. Coba kita baca yang atas. Rawakida. Rawakida. Fawakihu. Fawakihu. Lawaqi'u. Lawaqi'u. Fa'uwariya. Fa'uwariya. Tadi semua yang panjang adalah huruf waw, ya. Fawakida, fawakihu, lawaqi'u, fa'uwariya, fa'uwariya, ya. Kemudian huruf ha. Naharu. Naharu. Yuhajiru. Yuhajiru. Wa'adasiha. Wa'adasiha. Wabasaliha. Wabasaliha. Nah, huruf apa yang panjang? Ha. Ya, terakhir huruf ya. Qiyami. Qiyami. Layaliya. Layaliya. Fasiyamu. Khiyanataka. Baik. Coba ulangi tadi huruf kalimat pada contoh pada baris ketiga. Qiyami. Baik, ahsantum. Kemudian baris ke-13 dan ke-14 rata-rata contoh-contohnya mengandung dua huruf yang berharokat panjang, berharokat fathah kemudian dipanjangkan dengan alif, ya. Ada satu dua yang masih hanya melipatkan satu, namun rata-rata dua huruf dan rata-rata bukan huruf yang sama, bukan pengulangan huruf yang sama. Contohnya kanata. Yang panjang apa? Kaf dan ta. Faqatila. Sebutkan huruf yang panjang. Qaf, lam. Ya. Baca kemudian sebutkan huruf yang panjang. Dahaha. Apa? Ha. Ha. Mughadhiba. Mughadhiba. Ghain. Ba. Adhanina. Hamzah, dal, nun, tiga huruf. Arada, arada, qa, dal. Baris paling bawah. Khalatika, khalatika, kha, lam. Adana, adana. Hamzah, dal. Qadaha. Qadaha. Apa? Bad. Ha. Bad. Malha. Demikian. Yang seperti ini sampai halaman ke-14. Nah, demikian mengenalkan alif. Ya.